Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak siapa ini? Pak Suyatno. Pak Suyatno di mana Pak? Alamatnya di Rawajati Barat 1. Rawajati Barat 1 Jakarta Selatan. Pancoran Jakarta Selatan. Pancoran Jakarta Selatan. Baik, silakan surah Al-Muzzammilnya. Surah ke-73 dari ayat 1. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muzzammil. Sedikit lagi. Ya ayyuhal muzzammil. Ya ayyuhal muzzammil. Qumil laila illa qalila. Nisfahu awingkus minhu qalila Aujid alaihi warattilil Qur'ana tartila. Inna sanulqi alaika kaulan syakila. Ujung lidah sakila. Kaulan sakila. Sakila. Sakila. Innana syi'atal laili hiya asyaddu wad'u wa aqwamu kila. Innalaka fin nahari sabhan tawila. Innalaka fin nahari sabhan tawila. Wal kuris ma rabbika wa tabattal ilaihi tabtila. Wa tabattal ilaihi tabtila. Terima kasih Pak Suyitno. Terima kasih. Assalamualaikum. Kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.